Kami senantiasa di sini menggunakan ilmu barat.

kemaksiatan. Ini semuanya cinta. Cinta kufur, cinta kitab, cinta maksiat. Dikatakan fitnah, dikatakan kufur, itu perkara yang benci. Bid'ah perkara yang benci. Maksiat perkara yang benci. Nah, begitu pula barakallahu fikum kemudian digunakan untuk semua perkara-perkara yang menyakitkan, yang membuat orang tidak nyaman. Nah, menggibahi orang, menggunjing orang, menuduh orang dengan tanpa bukti yang jelas, sehingga kehormatan dia terkotori oleh kunjingan-kunjingan tadi, tidak ada nafsu fitnah. Kenapa? Dia tidak suka dengan cara tersebut. Yang dikatakan pulang fitnah orang lain. Ini penggunaan makna fitnah. Yang kemudian digunakan oleh para ulama dengan bahasa yang lebih umum, fitnah itu ialah ikhtibar wal imtihan. Segala bentuk ujian dan cobaan. Dan itu bagaimana kita melalui tadi, meliputi dua hal. Baik, sampai ini. Namun kemudian, warahmatullahi'alaikum, fitnah itu lebih banyak dipergunakan untuk as-sayyi'at wa syurur, perkara-perkara yang jahat itu ya. Perkara-perkara yang baik itu dengan nikmat. Ya walaupun ada waktu fitnahnya, tapi lebih banyak dipergunakan menggunakan bahasa nikmat. Sementara yang jelas-jelas tadi, lebih banyak menggunakan bahasa fitnah. Nah, dari sini warahmatullahi wabarakatuh, kita gambarkan yang namanya fitnah itu betul-betul sangat kuat satuannya. Jangan kamu bayangkan ketika membahas yang namanya fitnah, di tengah pada fitnah, itu fitnah antara si bulat dengan si akan. Itu bahagia dari fitnah. Yang harus bayangkan yang namanya fitnah itu ialah perkelahian antara bulat dengan akan. Itu bagian dari fitnah. Tapi bukan seluruh makna fitnah. Fitnah itu lebih luas cakupannya. Lebih panjang penjabarannya. Meliputi segala sesuatu yang itu merupakan ujian cobaan dari seseorang. Maka yang nanti masuk Allah, insya Allah ta'ala pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba menyebutkan ragam fitnah. Khususnya di dalam negara ini, khususnya yang ini Pak Bapak ini. Jadi umum bahasanya. Saya ingin diri yang itu umum. Dalam otaknya sedikit luas. Gitu. Nah, yang kita tetap fitnah, bayangannya fitnah antara bulan dengan Allah. Itu bagian dari fitnah. Kesinggung, alhamdulillah, tidak ada minggung, ya apa? Nah, terkait dengan ragam fitnah, kalau kita melihat beberapa ayat, beberapa riwayat, maka kita akan bisa melihat bahwa fitnah itu beragam. Di antaranya, macam-macam fitnah ya. Yang pertama ialah fitnah tunggal. Fitnahnya harta. Fitnah dunia. Masya Allah. Harta benda yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita cari itu ternyata di dalamnya penuh dengan fitnah. Namanya fitnah tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. At-Taubah ayat yang ke-15 sesungguhnya harta-harta kalian, amwal, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampingnya di sisinya ada pamer. Nah, ayat ini sangat sudah tegas menunjukkan bahwa tauhid yang namanya harta itu mengandung yang namanya fitnah. Fitnatul mal, fitnah pada harta kalian. Juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari sahabat Syaikh Ibnu Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memberitakan inna li kulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat itu memiliki fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah. Dan fitnah bagi umatku ialah harta. Wa fitnah ummati al-mal. Fitnah bagi umatku ialah harta. Juga sangat tegas sekali para ulama itu menjelaskan, menunjukkan kepada kita semua yang namanya harta benda itu ternyata fitnah bagi pemiliknya. Harta benda itu menjadi sebuah fitnah yang berubah menjadi bumerang bagi pemiliknya apabila terjadi pada pemiliknya itu satu dari tiga perkara minimal. Yang pertama, apabila harta dia itu membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya itu membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, lalai dari zikir, lalai dari ketaatan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi fitnah bumerang untuk pemiliknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun datang harta dari Bahrain waktuku bersama Rasul ini tadi mengharapkan yang namanya hal tersebut, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan ini merupakan nasihat dari para umatnya. Kata Rasul dalam sabdanya ini, Abshiru wa amiru nayakurukum Allahi wa mfadu afsha alaikum walakin afsha alaikum antuh sabarikum dunia. Jangan aku sifat alam jana pablakum patana pasuha kamatana pasuha patuhlikakum kama ahlakakum. Allah maka Rasulullah ketika meninggal dalam para sahabatnya ini ngarap-ngarap pembagian harta dari sampai tadi kata Rasulullah telah khusus Rasulullah Rasul mengatap ke para sahabatnya masing-masing mengatakan dirinya ini supaya kelihatan sehat saya Rasulullah gitu. Apa kata saya hadir okay. Lu mengatakan Absiru wa aminu wa yasruk. Silakan kau bergembira dan berangan-angan yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang saya khawatirkan menimpa kalian. Tapi yang saya khawatirkan menimpa kalian ialah ditumpahkan kepada kalian yang namanya dunia ini. Dibukakan, dilaporkan untuk kalian yang namanya dunia ini. Sebagaimana dibukakan untuk umat-umat sebelum kalian. Mengatakan katana basuha kama tanah basuha maka kalian nanti akan terjatuh dalam campur rasa protein yang tidak sehat sebagaimana umat kemudian sebelumnya juga demikian satu jika juga maklumat itu maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat sebelumnya. Nah menjadi binasa pemiliknya kalau dunia itu membuat dia jatuh dalam rezim al-munafasah. Persaingan yang tidak sehat. Jegal-jegalan, ikut-ikutan, jatuh-jatuhan, tombol-tombolan, dan segala macam. Nah, ini yang membinasakan pemilik harta. Yang ketiga, yang membuat harta itu jadi fitnah bagi pemiliknya, ialah apabila pemilik harta itu atau orang itu memiliki sifat al-hirs wa'ala al-nar, memiliki ambisi yang amat sangat kuat dalam mencari yang namanya harta. Ambisi, hirs, ambisi, kesungguh-sungguhan yang sangat untuk mencari yang namanya harta dan dunia. Kalau kemudian orang itu sudah terjangkiti penyakit ini, penyakit al-hirs wa'ala al-nar, maka orang itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai serigala yang sedang kelaparan. Kamunya dikatakan sebagai serigala kelaparan. Disebutkan dalam sebuah hadis dengan penggambaran yang demikian rupa ngerinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari jarak Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi dalam bukunya As-Sahih al-Mustaqim alaysa bi sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menggambarkan betapa bahayanya orang itu kalau memiliki sifat hirs, ambisi yang sangat untuk mengejar yang namanya harta. Beliau menggambarkan mazidani da'iani ursila ila ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i al mali wasyaraf. Jadi apa-apa Rasulullah katanya beliau tidaklah dua ekor serigala yang sedang kelaparan domba yang terpelihara itu lebih merusak kami, lebih membinasakan kambing-kambing kami daripada ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya harta dan ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya kedudukan untuk perkara-perkara. Nah, ini penggambaran yang sangat mengerikan. Orang-orang yang punya sifat ambisi dunia, bahasa kerennya apa? Mengejarkan dia. Memiliki ambisi untuk mengejar yang namanya dunia, akhirnya digambarkan dalam riwayat ini orang itu diumpamakan seperti serigala lapar. Serigala yang sedang kelaparan yang kemudian diutus, dikirim, dilepaskan di tengah-tengah rombongan kambing tak tumbal, tak tumbal. Dan bayangkan ya, apa nanti kambing-kambing ini? Bagaimana serigala itu buatnya, sakitnya dalam capit-capit maksanya itu betul-betul akan hancur, rusak dan binasa kami yang tadi. Itulah semangat ekosistem serigala berapa yang lapar dua ekor serigala ini yang satu mungkin dapat seekor kambing namanya lari dua ekor langsung yang nyerbu. Serigala apa? Senang kami. Sama? Seperti itu barangkali kalau untuk masal lagi. Masya Allah. Sangat berusaha. Ambisi seseorang untuk mendapatkan yang namanya dunia lebih berusaha dari serigala. Begitu pula ambisi seseorang untuk mengejar yang namanya kedudukan, pangkat, ketenaran, kemakmuran, pamor, dan lain-lainnya. Itu lebih merusak daripada serigala lapar. Maka harta itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya kalau pemiliknya itu sudah berubah menjadi serigala berburu manusia. Ya, kalau pemiliknya itu menjadi serigala serigala lapar, maka harta itu akan menjadi bumerang bagi pemilik. Satu dari kalau terusur melalaikan dia dari pikir kepada Allah. Yang kedua, ada usul yang namanya munafik atau persaingan yang tidak sehat. Jika tiga untuk mencari yang namanya dunia. Dan yang ketiga, ada tiga harus ambisi yang sangat kuat untuk mendapatkan yang namanya dunia. Ini kita besar. Ini nama walikum wa'alaikum fitnah. Nah, terlalu hilang itu semua. Alam mencari dunia dengan kemampunya kita yang halal, yang riba, kemudian tetap berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dengan amal ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dengan amal solehnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tak lalai dari itu semuanya. Masya Allah, nikmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Ukhra dari Sa'd bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ni'mal nalu salih di rajul salih. Ini kaidah kehidupan dunia yang enak. Nikmat roda, nikmat lalu soleh, dapat juga soleh. Senikmat-nikmat, seenak-enak, sebaik-baik harta yang soleh. Harta yang baik. Ialah harta yang halal, berjumpa. Itu untuk berjumpa soleh, laki-laki yang sudah soleh. Nikmat, betul-betul kenikmatan yang sangat. Kalau harta yang kamu miliki, ialah harta yang soleh. Harta yang halal, harta yang thayyibah, harta yang barokah, wakamnya soleh. Harta yang kamu gunakan untuk berdoa kepada Allah, harta yang kamu gunakan untuk beramal soleh kepada Allah, hak ketika menggunakan untuk berzikir kepada Allah untuk kepentingan kita dirilah rajul soleh. Sehingga tidak ada yang namanya hirs, habis itu dapat banyak alhamdulillah kita diberikan, dapat sedang-sedang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga yang utama. Ini memang betul-betul saada duniawiyah, merupakan kebahagiaan duniawiyah bagi kawan hamba. Paham? Para kawan. Yang sudah dalam hadis, katanya Rasulullah Mahmullah, Al-Tawam dan saada. Ada apa perkara yang termasuk kebahagiaan kawan hamba? Nah. Yang pertama, saya juga selama yang pertama, antapunan kerja berusaha. Dia dikaruniai seorang istri yang solehah. Marhamatun solehah. Istri yang solehah. Yang kedua ialah al-baitul wasi', rumah yang luas. Rumahnya gede. Luas. فَنَزَلَ فَعَفَضَهُمَا فَقُلِدًا مِنَّا ثُمَّ قَالْ صَدَقَ اللَّهُ ma'amwalukum ma'ulalukum fitnah. Ru'ayin ma'adani wa'ala masjid. Summa awal berkutla. Katanya Abu Raidah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah suatu kali Rasulullah SAW berkhutbah, sedang khutbah Jumat di halaman kami. Tiba-tiba datanglah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa ini? Rasulullah ini. Tentunya Rasul SAW. Hasan dan Husain datang. Ketika itu Hasan dan Husain mengenakan dua kali berwarna merah. Ketika datang, jatuh, bangun. Datang itu, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jumlahnya, lagi khutbah. Maka Rasulullah keluar turun dari mimbar, kemudian mengambil dua cucunya di gendong, kemudian mengimbar, kemudian mengatakan sholat Allah. Sungguh benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman-Nya, inna ma'amwalikum ma'ulalikum fitnah. Hartamu anakmu fitnah. Bukan anak, ini meliputin anak dan cucu. Fitnah. Apa ini waktu saya tadi melihat dua cucuku indah, sabar saya menyerahkan. Nah lagi khutbah, datang kalau jatuh bangun. Ya sabar itu banyak. Sabar. Saya turun, saya ambil. Kenapa? Anak dia itu. Nolok cinta hei orang tuanya. Nah, mau infak anaknya jadi susu, infak lagi anaknya baru pekel, infak lagi uminya bilang baru baju, infak lagi tangannya sekolah baru sadar, infak lagi nangis-nangis pikir bersepeda. Aduh, banyak sekali yang namanya kebutuhan anak yang berkorong oleh pemikir-pemikir berimpak. Anak-anak. Itu gak apa-apa. Walaupun orang menyiapkan untuk ngapain anak, penyakit yang kedua namanya masalah. Bikin goblok pokoknya. Di saat waktunya sudah taklim, waktunya bapak ibunya mau taklim, digandung juga dengan adanya. Yang anaknya rewel, nangis, adanya. Yang mungkin sudah tahu itu enggak bisa. Biasanya enggak gini. Kalau enggak taklim itu normal. Duduk bareng yang enak. Tapi pas jadwal ada taklim, bapaknya mau berangkat, ibunya mau berangkat, rewel kabeh. Yang doi yang nangis terus uminya taklim-taklimnya gak bisa taklim dia. Gini yang doinya memakan yang lainnya berada-ada lagi dia nya gak mati. Saya baik-baik dengar gak tau ngomong apa obatnya. Ini ya doi gak bisa taklim tenang. Begitu kalau selesai, tenang. Lu nanti yang begitu juga bisa rewel. Tau-tau kan berpi, nanti-nanti-nanti. Panggil bapaknya ada kok. Maka kausinya, waalaikumsalam. Iya. menerapkan prinsip firman Allah Taala yang terang di atas, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an fitnah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta-harta kamu, anak-anak kami melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia berdosa yang buruk. Maka diupayakan supaya anak bagi betul-betul jadi anak yang bakti kepada orang tuanya, yang akan memahami fungsi orang tuanya, bersama-sama dengan orang tuanya untuk beribadah kepada Allah SWT, tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Prinsip yang kedua, dia dengan kritik, ya ingin lebih nahan, ku nanti terus terkumpul di itu. Nah, prinsip untuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka dengan tarbiyah islamiyah yang solehah. Mentarbiyah anak sebagai anak yang solehah, jadi itulah bapaknya juga soleh, ibunya juga solehah dengan tarbiyah yang baik. Nah, itu kita anak. Kita yang ketiga, ia fitnah pemirsa. Fitnahnya perempuan. Perempuan di sini meliputi istrinya kita. Meliputi pula semua wanita yang ada. Selalu fitnah pemirsa, fitnahnya perempuan. Fitnah istri, atau fitnah istri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang diriwayatkan pada Imam Muslim dalam sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan dalam sabdanya, "Ittaqul dunya wa ittaqun nisa." Ittaqul dunya wa ittaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa. Hendaklah kau takut, berhati-hati dari yang namanya dunia. Dan juga berhati-hati dari fitnah wanita. Sebab fitnahnya kali pertama menimpa Bani Israil pada kaum wanita. Disebutkan pada lima Al-Qurtubi dalam Al-Muslim. Jadi yang menjelaskan lafaz waktu wanita dan takut engkau dari kaum wanita. Maknanya adalah beliau, ihdaru fitnah dan nisa, hati-hati kalian dari fitnahnya kaum wanita. Fa'inna hunna awwal fitnah di Bani Israil. Sebab mereka itu fitnah pertama yang melanda Bani Israil. Wa fitnah tuhunna ala rijal asyaddu min kulli fitnah. Dan fitnahnya kaum wanita atas kaum laki itu lebih mengerikan dan membahayakan dari semua fitnah-fitnah yang ada. Wa mihnatu fihinna a'hu min kulli mihnah. Dan ujian, cobaan dengan sebab kaum wanita itu lebih besar dari semua ujian-ujian yang ada. Di anan nufusa majbulatun ala al-maini ilaihinna wa ala tiba'i ahwalihinna ma'asir kulihinna wa fadati awalihinna. Sebab jiwanya kaum laki-laki itu punya kecondongan kepada kaum wanita dan mengikuti selera kaum wanita, padahal mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya dan rusak pemikiran-pemikiran. Nah, itu pengertian sosok pemerintah hati-hati dari wanita, yakni fitnahnya kaum wanita. Jika kamu betul-betul bisa menyeret kaum lelaki untuk rombak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wataala, juga rombak penyimpangan-penyimpangan kepada Allah Subhanahu Wataala. Juga dalam hal yang aku bakti hidratan abawana rujali ini yang kita aku tidak pernah meninggal kami sepeninggalku nanti sebuah kita yang lebih membahayakan kaum lelaki daripada wanita. Masalah kita yang sangat besar bagi kaum lelaki ialah kaum wanita. Allah mengatakannya, saya melindungi istri, aku melindungi perempuan-perempuan. Terkait dengan yang punya istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat yang sebuah firman-Nya. Siapa Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu merupakan musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Nah, istri dikatakan sebagai musuh, anak dikatakan sebagai musuh. Itu menunjukkan fitnahnya sangat besar dari kaum muslimin. Menghadapi yang namanya istri dahulu. Nah, apalagi istrinya itu solihah. Bukan istri yang solihah. Masya Allah. Itu ujian pertama yang besar. Suaminya itu ngaji, sudah takdir, sudah mengenal yang namanya pemahaman yang benar. Istrinya belum. Masya Allah. Ujian dan jawabannya sangat berat. Kalau orang lain yang memberikan ujian itu sendiri, tapi ibu sulit sendiri yang mesir suaminya, aneh. Nah, kalau berjalan nah, dulu sampai yang itu laki-laki yang masya Allah harapan. Dulu kan masuk wanteng. Masya Allah. Sekarang wajah banyak jambangnya kayak gitu. Jambangnya jadi kayak dua. Ini kalau banyak palihal ya. Kalau banyak palihal ya. Allah lupa. Kadang betul-betul menjadi onak dan duri dalam rumah tangga. Berkirti suaminya tidak boleh untuk melihat hal-hal yang haram. Ngajar sama istrinya itu. Dulunya senang melihat televisi. Mau dijual, kamu mau dijual sama suaminya. Boleh sama istrinya. Jangan. Kalau kamu tidak berhubung, aku aja. Sama yang ngaji orang. Subhanallah ketika di rumah istrinya, saya sama istrinya. Setiap ada suaminya, tutup kegigitinya itu. Jadi dengan cara yang mungkin suaminya tidak. Allah meminta maaf. Yang pasti, suami saya itu sudah lipat. Oh, pas pada ada petel, ini dia. Pokok waktu lalu itu. Ya, dia dengan suaminya itu. Suaminya keimbungan. Kalau dia ingin jadi orang besar, saya bukan yang lama itu tahu kemarin tu. Kalau memangnya apa? Tuan ujian, kenapa besar musuhnya? Tak ada loh. Dia sabar dan memberikannya. Dan jangan dikira kalau dia istri yang menjadi musuh kamu itu yang solehah, istri yang juga sudah kamu katakan solehah pun jika kamu menjadi musuh kamu. Suka makan momel, suka membuat umpat, dan suka juga mengingkari kebaikan sang suami. Dan ini menyebab banyaknya perempuan itu sebagai penghuni neraka. Katanya Rasulullah SAW, lau ahsan ta'ilaiha ad-dahra. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada istri yang satu itu, setahunmu. Tumma wa'adni jamaah at-rabuhu. Kemudian, satu saja, satu kali saja. Dia melihat dari kamu sesuatu yang tidak cocok sama dia. Maka dia mengatakan, wallahi ma ra'aitu minka khairan taq. Langsung komentar ke perempuan tadi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan kamu masih. Kamu belum baik. Terus apa yang istri? Terang saja, siapa tak hari ini masuk ngomongnya apa putih? Oh, baik. Tahu, betul. Maafin, entah apa ya, Pak. Sekarang dia menyewainya. Yang tonton sama dia langsung. Biarkan sama dia semua. Tidak sama dia. Sama lagi. Cinta. Mana yang saya kerjakan sama Pak? Siapa? Banyak yang mau kasih. Yang tahu kemarin itu lari yang mana? Karena itu di atas punggungnya macan, jangan lupa. terkumpulkan. Kalau saya berangkat, dia berat namanya terkira. Terkira. Dan itu istrinya masih ngomel-ngomel. Masih ngomel-ngomel. Ada suaminya, ada temennya. Semua bulat. Tapi ada yang ngomel-ngomel di depan orang itu, Pak. Bukan dia ngomel sama suaminya, sama dua. Jalan, yang sama gitu ya. Di depan orang lain. Masih ngomel. Jadi dia dengan suaminya. Soleh, soleh yang senang. Subhanallah ini suaminya. Terlalu banyak laki-laki yang berpisahnya, laki itu tidak bisa menahan diri kalau melihat perempuan. Nah, ngerti ya? Tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan memang sudah dihiasi pada hawa nafsu seseorang, kecintaan kepada kaum wanita. Kalau berbual-bual mengatakan sebagainya, zuijina linnasi hubbus syahawati minan nisa al-ayat. Telah dihiasi bagi semua umat manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat dalam bentuk wanita. Kemudian ada anak, ada harta, dan yang kali pertama juga adalah wanita. Menunjukkan kata para ulama, fitnahnya perempuan itu lebih dahsyat dari semua fitnah-fitnahnya. Akan terbuka hujan, terus dibujui terfitnah. Ya, Pak. Semuanya sedikit-sedikit perempuan. Fitnah perempuan itu masuk sampai ke dalam rumah kalian. Ya, Bu. Coba ada perempuan masuk rumah kalian. Masuk ke dalam rumah kalian. Nah, kamu beri takut. Kamu beri namanya takut. Gambar ya, Bu. Kamu beli ini semuanya perempuan semuanya. Tidak apa kita naik. Siapa yang nak tenang dari Allah? Agar dia beli satu, agar dia tidak dibuka. Rupuh. Apalagi kalau dia baru tahan atau sendiri. Banding dia itu betul. Tidak ada apa-apa ini. Dia kalau sendiri, perempuan ini harus iklan. Tampaklah saya itu masuk ke dalam rumah kalian, bahkan di kamar mandinya kalian. Setelah pikirannya, orang yang imannya kuat akan membawakan kuat apa? Orang yang beres, lagi penting orang mandi. Nah, sudah yang ketahuan dari awal dan dari awal dari sini. Itu sama. Apa yang kedua di luar rumah, apalagi di jalan-jalan, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini, mulai di mana-mana perempuan ya, ya lah ya, jadi juga fitnah dunia kita, Allah terus gimana solusinya? Nah, solusinya ya, solusinya kita sudah ada upaya untuk mengatasi kita. Ya, manis apa amin kubutlah asal itu jawab. Fa'innahu Allah boleh jawab. Wa'ahsanu dan jawab. Amal dan lihat tapi apa amin itu siap. Fa'innahu lahu. Wa'i para kalau kita mau kita, yang ini kalau itu lebih menentukan pandangan dan lebih menjaga kemampuan. Kalau tidak mampu melakukan negara, serpuasa itu akan menjadi pemata syarat. Kalau nggak ada ceritanya perempuan, nggak punya perempuan, ya harus nikah. Nggak punya loh, nggak lagi. Jadi nggak lagi. Kadang-kadang itu nggak cukup. Fitnahnya pasti betul betul menghantu ya sudah. Nggak lagi yang kedua kalinya harus malumi oleh para wanita. Nggak lagi. Cuma kue itu nambah lagi. Bukan itu yang keempat. Itulah kejadian-kejadiannya. Berkata dia itu ada upaya untuk mengatasi fitnah berbeda. Saya berikutnya yang berlaku-laku menurutkan pandangan oleh ini ya kutur soalnya saya mau menurutkan katakan kepada pemimpin supaya berlaku-laku menurutkan pandangan dan menjaga kemampuan. Jadi, itu fitnah mata, itu fitnah anak, itu fitnah istri, perempuan secara umum, saya bukan dikarenakan ini yang biasa menimpa kita semua dari hari. Harta oleh dari hari, anak oleh setiap hari, perempuan istri itu sudah setiap hari. Nah, ini baru tiga dari fitnah. Nah, jadi terus karena terus atau segera. Thank you.